Selatan di waktu malu berselubung sutra megah putih, laksana putri lenggang kencana duduk termenung akan kekasih. Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan wipurnama, sungguh indah sinanya rembulan, riwayatnya tiada dilupakan. Seling tembang suara ibu, tembang pusaka nan sakti. Bandung Selatan di waktu malam berselubung sutra mega putih, laksana putri lenggang kencana, putri bonang ti putra pertiwi. Laksana putri lenggang kencana duduk termenung akan kekasih. Sinanya rembulan, riwayatnya tiada dilupakan. Dengarlah suara serulimamu, di sana lanan medu merayu. Di seling tembang suara ibu, tembang pusaka nan sakti. Bandung Selatan di waktu malam berselubung sutra mega putih, laksana putri lenggang kencana, putri menang.